Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada kitab Hukukun Da'at Ilaihal Fitrah Waqarraratha Syariah, atau terkait dengan hak-hak yang harus kita tunaikan. Kita masih pada penjelasan hak yang pertama dan utama, yaitu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir disinggung terkait dengan masalah rukun Islam dari sholat dan zakat. Dua ibadah ini sering datang dalam Al-Quran perintahnya secara beriringan, di mana seorang muslim ketika dia meresapi dua ibadah yang agung ini, sholat dan zakat, dia akan menjadi orang yang baik, karena dia orang yang erat hubungannya dengan Allah dan erat hubungannya dengan sesama manusia. Sholat dan zakat datang sering beriringan, dan adalah Rasul kita alaihi salatu wassalam, katsiru sholati katsiru as-shadaqah. Rasul kita alaihi salatu wassalam banyak sholatnya dan banyak sedekahnya. Kita akan masuk pada rukun Islam berikutnya, siyamu syahrin wahidin fisanah. Puasa satu bulan dalam setahun. Ini puasa Ramadan. Wa man kana maridan aw ala safarin ba'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang ia sakit atau dia dalam bepergian, lalu dia tidak puasa, maka hendaklah dia membayar puasa tersebut di hari-hari yang lain. Dalam 12 bulan diambil 1 bulan. Pun puasa tersebut terhitung ringan dibanding dengan puasa-puasa umat sebelum kita. Dahulu umat sebelum kita, jika mereka tidur ba'dal isya, sudah tidak ada istilah makan malam lagi. Kalau sudah tertidur pada isya, maka terhitung puasa. Adapun kita, justru disyariatkan untuk makan sahur. Dan makan sahurnya pun diutamakan menjelang waktu subuh. Sedangkan berbuka disunahkan untuk mensegerakan berbuka. Tidak menunggu sampai bintang-bintang terbit. Tidak menunggu gelap gulita. Sekedar matahari tenggelam sempurna, maka telah masuk waktu untuk berbuka. Mudah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la yazalun nas bil khairi ma ajjalul fitra wa akharus suhur. Senantiasa manusia dalam kebaikan selagi mereka mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Mensegerakan berbuka artinya ketika matahari telah betul-betul tenggelam. Tidak seperti sebagian ahli bid'ah yang mereka menunggu berbuka sampai munculnya bintang-bintang. Sebagian orang mungkin dia berbuka ketika sudah betul-betul malam. Ini tidak nyunah, tidak sesuai dengan sunnah. Kalau orang mengatakan, ah saya ingin menambahi waktu puasa saya sampai jam 10 malam, nanti baru saya buka. Ini bukan puasa. Sekedar matahari tenggelam, maka apakah orang itu sudah berbuka atau tidak? Sudah tidak dianggap puasa. Sehingga bagi mereka yang memberat-beratkan diri ingin menambahi durasi waktu dari puasanya, ini sama sekali tidak ada bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga enggak usah Anda capek-capek, repot-repot, ya sesuatu yang enggak ada tuntunannya, sia-sia. Sudah lapar, letih, ternyata enggak dinilai oleh Allah karena enggak ada tuntunannya. Sia-sia yang seperti ini. Ya. Wa man la yastati'u as-siyama li'azzin da'imin yud'imu miskinan an kulli yawmin. Barang siapa yang tidak mampu untuk berpuasa karena ketidakmampuan yang selalu, seperti misalnya orang sudah tua, dia tidak sakit tapi sudah tua, ya kayak apa menjelang umur pikun, atau sakit-sakitan yang menurut ahli medis sakit yang seperti ini mengganggu puasa dan sulit sembuhnya, maka boleh dia tidak puasa. Cukup memberi makan setiap hari yang ia tidak puasa satu orang miskin. Yud'imu miskinan kulli yawmin, yang ia memberi makan satu orang miskin setiap hari yang ia tidak puasa. Sudah mudah diberi kemudahan lagi. Inilah ciri dari agama Allah. Sebagaimana Nabi katakan, inna dina yusrun, sungguhnya agama ini mudah. Sungguhnya agama ini mudah. Sehingga ketika ada orang yang ia ingin setiap hari tidak, di siang hari tidak pernah makan, ingin puasa terus, Nabi menegur. Pernah suatu saat sahabat Amr ibn As diberitahu, kalau putranya ini selalu puasa di siang hari. Sesaat sahabat Abdullah bin Amr datang ke rumah anaknya yang ada waktu itu menantunya, ya istrinya Abdullah bin Amr. Sahabat Amr bin As bertanya, bagaimana suami kamu? Kata dia, suami saya lelaki yang baik. Dia di siang hari puasa terus, di malam hari sholat terus, gak pernah tidur. Kalau antum tahu, ini bahasa wanita yang cerdas. Dia memuji tapi di dalamnya terkandung apa? Keluhan dan aduan. Nah ya, kalau suaminya di siang hari puasa terus, di malam hari tahajud terus, gak pernah tidur, kapan ada waktu dengan istrinya? Paham ya? Perempuan itu makarnya hebat. Hanya Allah mengatakan, inna kaidahunna adzim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu besar. Laki-laki itu kadang kalah. Kalah dengan perempuan. Contohnya Fir'aun. Sudah megang bayi kecil bernama Musa mau dibunuh. Istrinya mengatakan, la taqtulu, jangan kau bunuh bayi ini. Fir'aun tidak jadi membunuh. Padahal Fir'aun sudah ya memerintahkan seluruh pasukannya, manakala mendapatkan bayi dari Bani Israel, bunuh. Itu bayi laki-laki. Ini bayi Musa kecil sudah di tangan Fir'aun. Pedang sudah tinggal dikoreskan di tubuhnya. Namun istrinya mengatakan, la taqtuluh, jangan kau bunuh dia. Kalah Fir'aun dengan istrinya. Ya. Panjanglah ceritanya. Ya. Sahabat Amr bin As faham. Dia pun ketika bertemu dengan anaknya itu Abdullah bin Amr, yang katakan, saya nikahkan kamu dengan seorang wanita yang baik supaya kamu punya keturunan. Ya, kalau kamu puasa terus di siang hari, tahajud terus, gak pernah tidur, kapan kamu ada waktu untuk keluarga kamu? Ayo kita menghadap Nabi. Dibawa anaknya di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, ini anak saya puasa seperti ini. Bahkan Nabi pun menganjurkan ya untuk puasa sebulan 3 hari saja. Cukup, karena satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 3 kali 10 30. Kata sahabat Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, saya kuat puasa lebih dari ini. Jangankan sebulan hanya 3 hari, setiap hari saya puasa kuat. Rasul pun menyarankan untuk puasa ya 2 hari tidak puasa, sehari puasa. Dia pun masih menawar, ya Rasulullah, saya kuat yang lebih dari ini. Sampai kemudian Nabi mengatakan, sudah, kamu sehari puasa, sehari tidak puasa, ini puasa Daud, ini afdolus siyam, seutama-utamanya puasa, yaitu puasa sunnah. Kata sahabat Abdullah bin Amr, saya kuat lebih dari ini, ya Rasulullah, saya kuat yang lebih afdol, yang lebih utama dari ini. Kata Nabi, la afdola min dalik, tidak ada puasa yang lebih utama dari ini. Atau Nabi mengatakan, la soma man somal abad, tidak terhitung puasa orang yang puasa terus menerus. Agama ini mudah. Sahabat Abdullah bin Amr pun akhirnya menyesal. Di saat dia tua, dia pun menyesal, ya Allah, kenapa dulu saya gak menerima keringanan dari Nabi. Sekarang sudah tua, gak bisa kayak dulu. Sementara dia tidak kepengin meninggalkan amalan yang biasa dia tekuni di zaman Nabi. Setelah Nabi meninggal, kok dia tinggalkan. Sementara sekarang dia sudah sepuh, sudah tua, kekuatan tidak sama. Pesan dari Nabi sebenarnya mudah. Kamu puasa sebulan 3 hari, sudah. Kalau ini rutin, luar biasa. Ini diantara pesan yang Nabi pesankan kepada sahabat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Awsani Khalidi bitsalat." Kekasihku Rasulullah telah berpesan kepadaku dengan 3 pesan, yaitu berpuasa 3 hari dalam sebulan, berwitir sebelum tidur, dan sholat 2 rakaat duha. Seperti ini bimbingan dari Nabi. Seorang mukmin seyogianya, dia itu dekat dengan Allah. Dia senantiasa memperkenalkan dirinya kepada Allah di siang hari dan di malam hari. Salat duha di siang hari, salat witir di malam hari. Seorang hamba yang baik senantiasa memperkenalkan dirinya kepada Allah dengan ragam ketaatan dan kebaikan. Orang yang tidak mampu puasa, maka dia boleh berbuka dan dia membayar puasanya di hari-hari lain. Kecuali kalau tidak puasa karena ada ketidakmampuan, karena dia sudah tua sekali, gak mampu puasa, atau punya penyakit yang menghalangi dia dari puasa, yang kata ya ahli kesehatan penyakit seperti ini sulit sembuhnya, maka dia boleh tidak puasa dan cukup membayar fidyah. Memberi makan satu orang miskin, baik itu berupa bahan makanan pokok ataupun sudah apa? Matang. Kemudian terakhir di sini, di rukun Islam, hajjul baitil haram marratan wahidah fil umur lil mustati. Haji ke Baitullah al-Haram dalam seumur hanya 1 kali kewajibannya. Ini pun bagi orang yang mampu. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ketika Rasul mengatakan bahwa Allah telah mewajibkan haji terhadap kalian, kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, afi kulli amin, apakah haji ini wajibnya setiap tahun? Ini orang yang sekarang mampu misalnya, dia wajib haji, tahun besok masih mampu, wajib haji juga. Ternyata kewajiban haji itu hanya sekali dalam seumur. Kalau seorang sudah haji, haji kedua maka bukan haji yang wajib, dikatakan haji apa? Sunnah. Hadihi hiya usulu haqqillah. Ini dia pokok-pokok hak Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah, rukun-rukun Islam tadi, dari sholat, zakat, puasa dan haji, ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah. Seorang mukmin yang ingin meraih derajat yang tinggi, tidak cukup dia hanya membatasi dengan yang wajib saja kemudian meninggalkan sunnah. Namun di samping yang wajib dia kerjakan, yang sunnah juga dia lakukan. Sesungguhnya penghuni surga ada tiga tingkatan. Ada tiga golongan. Golongan yang pertama adalah as-sabiqun. As-sabiquna bil khairat. Golongan kedua adalah al-muqtasidun. Golongan ketiga adalah al-dhalimuna di anfusihim. Golongan pertama dan paling topnya golongan adalah orang yang mereka di samping mengerjakan yang wajib juga mengerjakan yang sunnah. Di samping meninggalkan yang haram juga meninggalkan yang makruh. Golongan yang kedua adalah al-muqtasidun, yaitu orang-orang yang mereka mencukupkan yang wajib-wajib saja. Puasa yang wajib saja, Ramadan, sholat yang wajib saja, lima waktu, ya zakat yang wajib, haji yang wajib. Ini derajatnya di bawah dari yang pertama. Derajat yang ketiga atau golongan yang ketiga adalah adh-dhalimuna li anfusihim, yaitu orang-orang yang mengerjakan yang wajib namun terkadang ada yang bolong, kewajibannya ada yang ditinggal. Orang-orang yang meninggalkan yang haram namun terkadang ada dari yang haram yang dia terjang. Mereka ini semua adalah nantinya bernasib baik masuk dalam surga walaupun derajat dan tingkatannya tidak sama. Allah SWT mengatakan walikullin darajatun mimma amilu, masing-masing mendapatkan derajat tingkatan sesuai dengan amalan. Seorang yang dia itu selesai dari amalan wajib kemudian dia melanjutkan dengan amalan sunnah, bukti bahwa orang tersebut orang yang tidak ada bosan-bosannya dalam melaksanakan ketaatan pada Allah. Selesai dari satu amalan beralih kepada amalan berikutnya. Dan di antara fungsi dari amalan-amalan sunnah, yang pertama adalah menambal kekurangan yang ada pada amalan yang wajib. Sholat misalnya, sholat lima waktu yang kita kerjakan, mungkin kehusyuannya kurang, bacaannya enggak sempurna, gerakannya enggak sempurna. Cacat yang ada pada sholat kita bisa ditambal dengan sholat apa? Sunnah. Puasa Ramadan kita mungkin juga kita kotori dengan ucapan yang tidak baik, dengan perbuatan yang tidak seyogianya. Maka dengan kita melakukan puasa sunnah, kekurangan yang ada pada sholat, pada puasa, ya sunnah wajib kita akan tertambah. Faedah yang kedua, akan menghapus dosa. Amalan sunnah akan menghapus dosa. Karena amalan sunnah adalah amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan melenyapkan dosa. Amal kebaikan akan melenyapkan dosa. Ini di antara fungsi dari amal soleh. akan melenyapkan dosa, menghapus kesalahan. Kemudian yang ketiga akan meninggikan derajat. Tentu orang yang amalannya lebih, dia akan lebih tinggi daripada yang amalannya kurang. Dulu ada dua sahabat Nabi. Yang dua sahabat ini teman karib, teman dekat. Yang dua sahabat ini amalannya hampir sama. Salah satu dari dua sahabat ini meninggal. Kemudian tidak lama, sebulan kurang lebih, sahabat yang satu menyusul meninggal. Rasul menyebutkan bahwa sahabat yang meninggal sebulan setelahnya lebih tinggi derajatnya daripada teman yang meninggal sebulan yang lalu. Sahabat pun heran, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa demikian? Kata Nabi, al-alaysa yusalli ma'ana au kama qala alaihi salatu wassalam. Bukankah sahabat yang meninggalnya lebih akhir dia ikut salat bersama kita? Di saat temannya sudah meninggal dan tidak bisa lagi beramal, temannya masih hidup bisa beramal, menambah amalan yang dengan ini menambah derajat dan tingkatan. Umur bagi seorang mukmin sangat-sangat berharga. Umur bagi seorang mukmin bisa menambah pahala. Bayangkan dua sahabat yang mereka berteman akrab, keduanya pun amalannya kurang lebih sama, namun salah satunya meninggal lebih akhir, salah satunya lebih awal, yang lebih akhir lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Karena temannya yang meninggal lebih awal sudah tidak bisa beramal. Temannya yang meninggal lebih akhir masih ada kesempatan untuk beramal. Karena ada tambahan amalan, tentu derajat dan tingkatan lebih tinggi dari yang pertama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kewajiban-kewajiban tadi, manfaat dan faedahnya akan kembali kepada orang yang melakukannya. Allah sama sekali tidak mengambil manfaat dari amal ketaatan manusia. Kalaulah seluruh manusia dari awalnya sampai akhirnya semua mereka adalah orang-orang saleh, tidak akan menambahkan kekuasaan Allah SWT. Allah mengatakan laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi jiwa kebaikan apa yang ia kerjakan, atas jiwa kejelekan apa yang ia usahakan. Wa ma adaha taib hadihi ya usul haqqillah. Ini adalah pokok-pokok dari hak Allah. Wa ma adaha fa innama yajibu li'aridin. Ada selain dari rukun Islam tadi, kewajibannya karena ada sebab, ada faktor. Kewajiban yang diwajibkan adanya sebab, dihukumi wajib kalau ada sebab, tidak wajib kalau tidak ada sebab. Contohnya kal jihad fi sabilillah, seperti jihad di jalan Allah. Ada kalanya wajib, ada kalanya tidak wajib. Au li asbabin tujibuhu, atau di sana ada sebab yang mengharuskan orang untuk melakukannya. Karena sering madlum, seperti seorang menolong orang yang dizalimi. Kita berjalan melihat ada seorang saudara kita dizalimi, kita tolong. Jangan kita biarkan. Kalaupun kita tidak bisa menolong dengan tenaga kita, dengan dana kita tidak bisa, minimal dengan doa kita. Jangan ada saudara kita butuh pertolongan, butuh bantuan, kemudian kita cuek, tidak peduli. Ada seorang wanita di zaman Khalifah Al-Mu'tasim. Ia berada di ujung negeri, perbatasan antara negeri muslimin dengan negeri musyrikin. Wanita ini terzalimi. Di zaman yang belum ada alat komunikasi secanggih sekarang, wanita ini pun berteriak, wah Mu'tasimah, wahai Khalifah Mu'tasim, tolong saya. Wanita tadi yakin kalau Khalifah enggak akan mungkin langsung dengar. Jauh, karena wanita ini berada di ujung negeri, perbatasan antara negeri muslimin dengan negeri musyrikin. Namun dengan kehendak dari Allah, Khalifah Mu'tasim pun mendengar cerita tadi. Mungkin dari mulut per mulut, kemudian sampai di telinga beliau, beliau mengirim regu pasukan untuk membela wanita yang terzalimi tadi. Ya, kita kaum muslimin, satu dengan selainnya ibarat satu tubuh. Manakala ada salah satu anggota tubuh kita yang sakit, maka anggota tubuh lainnya pun ikut merasakannya. Kita sakit gigi, yang sakit giginya namun kepala pening, ya, kepala pusing, tubuh meriang, demam, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, seperti itu perumpamaan masyarakat muslimin. Senang apa yang mereka rasakan adalah kesenangan untuk kita. Kesedihan yang mereka rasakan pun kesedihan yang harus kita rasakan. Ibarat satu tubuh. Rasulullah SAW mengibaratkan kaum muslimin dalam cinta kasih di tengah-tengah mereka tadi seperti anggota tubuh. Yang kalau ada salah satu anggota tubuh yang sakit, anggota yang lainnya pun akan merasakan. Rasul juga mengatakan bahwa secara mukmin dengan mukmin lainnya ibarat bangunan yang saling menguatkan satu dengan selainnya. Dan Nabi waktu itu memasukkan jari-jemari tangannya yang kanan dan yang kiri, saling menguatkan. Coba kita lihat rumah. Yang namanya rumah itu apakah pintu? Yang namanya rumah itu apakah tembok? Yang namanya rumah itu apakah atap? Yang namanya rumah adalah kumpulan dari itu semua. Ya, ada pintu, ada atap, ya, jendela juga ada, biasanya biar lengkap, ya. Kemudian ada bedeng atau tembok dan semisalnya. Inilah rumah, kumpulan dari itu semua. Tidak bisa kita katakan yang namanya rumah adalah pintu, yang namanya rumah adalah atap, yang namanya rumah adalah, ya, dinding, tapi rumah adalah kumpulan dari itu semua. Dengan itu maka dinamakan rumah. Seperti itu pula bangunan, ya, kaum muslimin. Masyarul ahiba rahimakumullah. Ungdur ya akhi hadal haqqal yasir amalan al-kathir ajran. Coba lihat wahai saudaraku, amalan atau hak yang mudah ini untuk diamalkan namun banyak pahalanya. Bayangkan sehari semalam salat hanya 5 waktu, puasa dalam 12 bulan hanya 1 bulan, zakat pun wajibnya setahun sekali. Itu pun bagi orang yang mampu, dan itu pun tidak memberatkan. Orang yang dia punya emas misalnya 100 gram dan sudah berlalu 1 tahun, maka zakatnya 2,5 gram. Adapun zakat panenan, biji-bijian dan buah-buahan, maka zakatnya setiap kali panen. Kalau panen daripada biji-bijian dan buah-buahan itu makanan pokok, 2 tahun sekali, zakatnya pun 2 tahun sekali. Kalau panennya setahun 3 kali, maka zakatnya pun tahun 3 kali. Allah mengatakan wa atu haqqahu yawma hasadi. Berikan haknya di hari memanennya. Ini untuk zakat. Adapun haji maka dalam seumur hanya 1 kali. Idza qumta fihi kunta sa'idan fid dunya wal akhirah. Jika Anda menjalankan hak tadi, maka Anda akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Wa najauta minan nari wa dakhaltal jannah, dan Anda akan selamat dari api neraka dan Anda akan masuk dalam surga. Ini adalah finish dari kehidupan manusia yang panjang. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ada kalanya seorang masuk dalam surga, ada kalanya akan masuk dalam neraka. Perjalanan yang panjang dari kehidupan manusia, dari fase ke fase berikutnya, dari tahapan kepada tahapan berikutnya, akan berakhir kepada imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ada kalanya seorang masuk dalam surga atau dia masuk dalam neraka. Fase yang pertama yang harus dilalui ketika seorang berada di alam janin, ketika berada dalam perut ibunya, yang waktu itu dia belum terbebani dengan apapun. Setelah itu kemudian terlahir ke muka bumi ini adalah fase yang kedua. Sejak akil balig, maka pena pencatat telah berlaku. Ucapan dan perbuatan, tingkah laku dan tindak tanduknya pun akan ya dicatat. Dan fase yang kedua ini fase yang sangat menentukan terhadap kebahagiaan seorang ataupun kesengsaraannya. Entah berapa tahun seorang hidup di dunia ini, kemudian dia akan beralih ke alam yang ketiga, ke alam barzakh, yang terkadang seorang hidup di dunia hanya berapa puluh tahun, di alam kubur ribuan tahun. Sehingga kehidupan dunia ini hanya sebentar. Untuk perjalanan yang panjang itulah semestinya kita berbekal diri. Seorang musafir yang dia tahu jauhnya perjalanan, dia tidak akan mungkin berspekulasi dengan tidak membawa bekal, hanya mengandalkan meminta-minta di jalan. Sementara penyamun, sementara binatang-binatang buas banyak di perjalanan, maka belum tentu seorang sampai tujuan dengan selamat. Bekal berupa amalan adalah keharusan. Kemudian setelah itu fase yang ketiga, ketika seorang rohnya berpisah dengan jasad, beralih ke alam barzakh. Sebagian orang mengatakan alam baka. Ini keliru. Karena apa? Namanya baka atau bako itu alam kekekalan. Alam kubur bukan alam kekekalan. Masih ada lagi, satu alam lagi. Masih ada satu alam lagi. Karena memang Allah Maha Hikmah. Allah membangkitkan manusia dari kuburnya untuk dibalas. Untuk Allah membalas terhadap apa yang mereka lakukan. Adanya hari kebangkitan dan ini fase yang terakhir. Adanya hari pembalasan adalah bentuk maha bijaknya Allah SWT. Kalau tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan, apa faedahnya kita di dunia beramal? Kalau tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan, mana letak kehadiran Allah? Di dunia ada orang yang terzalimi, dirampas hartanya, dia belum bisa membalas. Di dunia ada orang yang dilukai, belum bisa membalas. Kapan dia akan membalas kalau tidak ada hari pembalasan? Adanya hari pembalasan adalah wujud atau salah satu bentuk dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hari kebangkitan inilah yang diingkari oleh kaum musyrikin. Mereka menganggap bahwa satu hal yang mustahil, tulang yang telah lapuk kemudian dibangkitkan kembali. Pernah mereka menggali satu kuburan yang sudah lama, tulang-tulang yang telah lapuk mereka bawa di hadapan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, tulang seperti ini akan dibangkitkan? Ini pertanyaan bukan ingin jawaban. Pertanyaan yang dimaksudkan adalah pengingkaran. Mereka lupa atau pura-pura lupa. Padahulu mereka tidak ada, kemudian setelah itu mereka ada. Zat yang menjadikan mereka ada, yang tadinya tidak ada, sangat ringan dan enteng untuk mengembalikan sesuatu yang ada seperti sedia kala. Yang belum ada kemudian mudah untuk diadakan oleh Allah, apalagi yang sudah ada tinggal dikembalikan seperti semula. Dari sisi mana sulit bagi Allah? Semuanya gampang. Allah mengatakan kama badana awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kamilah yang mengawali penciptaan, kami pula yang akan mengembalikannya. Allah yang mencipta manusia yang tadinya tidak ada, Allah pula mampu untuk mengembalikan manusia seperti sedia kala. Pada tubuh manusia ada organ tubuh yang dinamakan azbudana. Di bagian belakang kayak semacam tulang ekor kecil. Bila tubuhnya pun hancur, itu utuh dan nanti di hari kiamat dari situlah kemudian tumbuh dan bangkit. Dalil-dalil dan bukti-bukti Allah mampu untuk membangkitkan manusia sangat banyak. Dalam surat Al-Baqarah saja kurang lebih disebutkan 5 contoh. Allah mampu menghidupkan orang yang mati. Kisah tentang Al-Baqarah sapi betina di zaman Nabi Musa, kisah di mana ada pembunuhan di tengah-tengah Bani Israil, di mana orang yang membunuh tadi membuang jenazah di kampung lain, sehingga terjadi saling tuduh-menuduh antara ya, kampung yang di situ ada jenazahnya dengan keluarga atau kampung yang apa namanya anggotanya ada yang dibunuh. Hampir saja terjadi pertempuran sengit. Maka Nabi Musa dengan wahyu dari Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Yang prosesnya panjang, kemudian mereka menyembelih sapi dan diperintahkan jenazah tadi untuk dipukulkan. Diperintahkan sapi yang disembelih tadi sebagian anggota tubuhnya dipukulkan pada jenazah orang yang dibunuh tadi. Kemudian hiduplah orang tadi dan menghabarkan yang membunuh saya adalah si Fulan. Setelah menghabarkan dan Bani Israil tahu siapa si pembunuh, kemudian orang ini mati lagi. Ya, kalau kita enggak hidup di zaman Nabi Musa dan tidak menyaksikan peristiwa yang seperti ini, ya kita mungkin pernah menyaksikan tanah yang gersang, tandus, kering, kerontang karena lama tidak turun hujan. Jangankan tanaman rumput pun tidak tumbuh. Namun di saat datang musim penghujan, langit mengguyurkan hujan yang deras ke tanah yang coklat seperti tadi. Kemudian tidak berapa lama tanah tadi pun berubah menjadi hijau. Bergerak tanah tersebut kemudian menjadi ladang rumput yang hijau. Sesungguhnya zat yang mampu untuk menumbuhkan tanah yang tadinya gersang, kering rontang menjadi tanah yang hijau, dia pula mampu untuk membangkitkan manusia setelah matinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Tidak lain dan tidak bukan kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Seperti inilah hakikat orang yang sukses. Orang yang nanti di akhir kehidupannya, ujung kehidupan terakhir itu di alam akhirat, dia masuk dalam surga dan dia dijauhkan dari api neraka. Adapun selama di dunia, seorang belum bisa dikatakan sukses. Karena orang tidak tahu seperti apa nasib nanti di yaumul kiamah. Adapun sukses di sisi dunia bukan jaminan. Bisa jadi seorang dia sukses di sisi dunia, namun dia di akhirat tidak mendapatkan apapun. Rasul mengatakan, "Rubbaka siyatin fid dunya ariyah yaumul kiamah." Bisa jadi ada orang di dunia berpakaian, namun di akhirat nanti dia telanjang. berpakaian, tertutupi tubuhnya, tampil bagus, harta ada, tercukupi kebutuhannya, namun ternyata di akhirat dia orang telanjang, gak punya apa-apa. Karena dia tidak memanfaatkan umurnya untuk membekali diri. Semua kita akan berpulang menuju Allah SWT, baik cepat atau lambat. Semua akan menghadap Allah Jalla wa'ala. Pernah ketika Nabi alaihi salatu wassalam dengan para sahabat mengantar jenazah, Rasul memberikan nasihat pada momen-momen yang penting seperti ini. Di saat jenazah dimasukkan ke liang lahat, tiada keluarga yang menemaninya, tiada harta yang dibawa. Jenazah ditimbun dengan tanah. Rasul pun memberikan nasihat, limisli hadza fa'idu. Untuk yang seperti ini hendaklah kalian membekali diri. Untuk yang seperti ini hendaklah kalian membekali diri. Kurang apa Nabi kita dalam memberikan nasihat? Kurang apa Nabi kita dalam mendorong kita ini agar sedari mungkin, sedini mungkin kita membekali diri. Mana orang-orang yang kuat? Mana orang-orang yang berkuasa? Mana mereka yang memiliki kebun yang luas, punya harta yang melimpah? Banyak dari mereka kini telah meninggal. Apakah mereka membawa hartanya? Apakah kekuasaannya mereka bawa? Apakah kegagahan tubuhnya pun bermanfaat? Jasad ini enggak ada manfaatnya jika jasad ini tidak digunakan untuk ketaatan. Seorang tidak ada nilainya ya, jasadnya saat tidak tunduk kepada aturan agama. Nanti di yaumul kiamah akan didatangkan seorang yang dulu di dunia gemuknya luar biasa. Dari orang kafir. Namun ketika ditimbang di hari kiamat tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Tapi sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang ketika Nabi alaihi salatu wasallam waktu itu menyuruh Ibnu Mas'ud untuk naik di atas pohon, dan para sahabat melihat kecilnya betis Ibnu Mas'ud, sahabat pun tertawa. Rasul menasihati para sahabat, jangan kalian mentertawakannya. Sungguh kaki Ibnu Mas'ud di hari kiamat pada timbangan lebih berat daripada gunung Uhud. Ini kaki bukan sembarang kaki. Ini kaki dia langkahkan untuk berhijrah dari Mekah ke Habasyah, dari Mekah ke Madinah. Kaki dilangkahkan untuk berjihad, kaki dilangkahkan untuk mengajari manusia kebaikan. Ini kaki yang mulia. Lebih berat pada timbangan di hari kiamat daripada gunung Uhud. Nilai tubuh seorang bukan terletak pada besar atau kecilnya, terletak pada bagaimana seorang itu dia menggunakan anggota tubuh ini untuk kebaikan. Allah SWT akan memberikan kemuliaan kepada kaum mukminin yang mereka di dunia melaksanakan wudu, bahwa anggota wudu nanti di hari kiamat akan mengeluarkan cahaya. Rasulullah SAW mengatakan, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan putih cemerlang dari bekas wudu. Ini adalah keutamaan jasad yang melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mata yang berjaga-jaga di jalan Allah dan mata yang menangis karena takut kepada Allah adalah mata yang tidak akan tersentuh oleh binasa. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. yaitu ainun bakat min khasyatillah wa ainun harasat fi sabilillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mata yang berjaga-jaga di jalan Allah. Jasad kita ini akan manfaat. Jasad ini akan menolong kita di saat jasad kita kita gunakan untuk kebaikan. Namun alangkah malang dan sedihnya jika jasad ini tidaklah kita gerakkan untuk kebaikan. Alangkah malangnya jasad ini manakala diberi kesempatan untuk beramal namun disia-siakan. Hari di mana tidak lagi bermanfaat penyesalan orang yang menyesal. Sementara Allah telah memberikan waktu dan kesempatan. Orang yang diberi oleh Allah misalnya umur 60 tahun, maka tidak ada alasan untuk kemudian tidak beramal. Apa sepanjang itu umurnya belum cukup untuk seorang berpikir? Terlebih ketika kepalanya telah menyala karena banyaknya uban, pertanda bahwa dia sudah tua dan telah dekat dengan ajalnya. Kapan seorang akan sadar? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian dengan satu umur yang kalian semestinya ingat? Dan telah datang kepada kalian an-nadzir, peringatan. Ada mengatakan peringatan adalah uban yang menyala di atas kepala. Ini peringatan dari Allah. Sehingga tidak boleh seorang itu mencabut uban. Uban mungkin gatel ya kan, kita cabut enggak boleh. Karena uban bagi seorang mukmin nanti di yaumul kiamah akan mengeluarkan cahaya. Juga uban tersebut akan menjadi pengingat, menjadi mau'idzah, ya agar seorang itu dia mempersiapkan diri dan membekali diri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Hak yang pertama dan utama ini mari kita berusaha menjalankan dengan setulus hati sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita beragam nikmat yang kalaupun kita melaksanakan beragam ibadah dan ketaatan belumlah mampu untuk membayar seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan agama ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.